Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. معاشر السامعين رحمني ورحمكم الله seseorang yang menuntun saudaranya untuk mengenal ajaran Islam yang benar, mengajak kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala yang hak. Dia begitu gigih menjalankan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, menyampaikan wejangan, memberikan beberapa artikel bacaan Islam. Namun beberapa tahun kemudian nampak perubahan pada dirinya. Syariat Nabi alaihi salatu wassalam yang sebenarnya adalah suatu yang wajib bagi setiap hamba lambat laun menjadi pudar. Ajaran itu pun tanggal satu demi satu. Terlebih lagi setelah lepas dari dunia kampus, setelah keluar dari kuliah, kabarnya pun sudah semakin tidak jelas. Wallahul musta'an. Ma'asyar sami'in rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai seorang hamba dengan nikmatul islami wal iman melebihi daripada nikmat istiqamah. Kokoh di dalam menjalankan sunnah, istiqamah, hidup di atas manhaj para salaful ummah, sehingga nikmatul sabat ini sangat agung. Tak dapat dibeli dengan emas penuh bumi. Di sana ada sebuah ucapan mutiara yang berhak untuk ditulis dengan tinta emas. Dari seorang Imamul Mufassirin pada zamannya, yaitu Mujahid Ibn Jabr, seorang tabi'in, seorang tabi'iyun jalil, di mana perkataan beliau dinukil oleh Imam Darimi di dalam sunannya, diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hilya, juga dinukil oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Beliau mengatakan, "Ma adri ayu ni'mataini 'alayya a'zham." Kata Mujahid, aku tidak tahu dua kenikmatan mana yang paling besar bagiku. Aku tidak tahu di antara dua kenikmatan ini mana yang paling agung untukku. An hadani lil Islam, di mana aku diberikan hidayah di atas agama Islam. Am'adhani min hadhihi al-ahwa, atau nikmat di mana aku diselamatkan dari berbagai macam hawa. Beliau menyadari ini merupakan dua kenikmatan yang besar. Diberikan hidayah istiqamah di atas Islam dan dijauhkan dari berbagai macam kesesatan, penyimpangan dan kebid'ahan. Ucapan yang sama pula juga dilontarkan oleh seorang tabi'i yang wafat pada tahun 90 Hijri, yaitu Abu Al-Aliyah Rufai ibn Mihran, dengan kalimat yang hampir sama. Maka ma'asyara sami'in rahimani wa rahimakumullah, alangkah sangat rugi dan hina seorang hamba yang telah Allah subhanahu wa ta'ala arahkan hatinya untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia terjerat ke dalam perangkap syaitan. Alangkah sangat rugi dan hina seorang hamba yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, kemudian dia terjatuh kepada belenggu syahwatnya dunia. Oleh sebab itu kita senantiasa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca doa minim sehari semalam 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami untuk menuju kepada jalan yang lurus. Berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas jalan tersebut. Istiqamah sampai ajal menjemput kita. Ma'asyara sami'in rahimani wa rahimakumullahu jami'an, malam ini, tepatnya hari Ahad, tepatnya hari Selasa, malam Rabu, bertepatan dengan malam 24 Muharram 1443 Hijri. Tanggal 31 Agustus 2021, kami diberikan amanah oleh Yayasan Darussunnah Lumajang untuk menyampaikan kajian online live streaming singkat di Radio Islam Lumajang dengan tema mahalnya nilai sebuah istiqamah. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, istiqamah bukan kata yang asing di benak kita. Sering kita dengar dan selalu kita ucapkan. Tapi terkadang kita tidak mengetahui apa sih arti sesungguhnya dari kata tersebut. Maka untuk memudahkan di dalam mengambil faedah sederhana di kajian pada malam hari ini, yang pertama, makna istiqamah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, makna lughawi, definisi bahasa yang dilihat dari etimologi arab. Kemudian yang kedua arti dari sudut pandang syar'i. Dari etimologi bahasa Arab, istiqamah biddul i'wijaj. Secara bahasa yang dimaksud dengan istiqamah itu kebalikan dari bengkok. Berarti memiliki makna lurus. Tegak. Kalau dalam bahasa bakunya adalah konsisten. Persistensi. Ini makna secara bahasa dari al-istiqamah. Secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan al-istiqamah sebagaimana yang dinukilkan oleh al-imam Ibn Rajab al-Hambali di dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal-Hikam, beliau menyebutkan makna dari istiqamah hiya sulukus siratil mustaqim. Meniti jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Wahuwa dinul qayyim min ghairi mailin anhu yamnatan wa yasa. Yaitu agama yang benar, tanpa belok kanan dan tanpa belok kiri. وَيَشْمَلُ ذَلِكَ فِعْلُ الطَّاعَاتِ, dan mencakup di dalam perkara ini semua amalan ketaatan. Al-zahiratu wal-batina, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Zahir maupun batin. Wa tarkul manhiyati kulliha. Dan meninggalkan larangan-larangan semuanya. Ini yang dimaksud dengan istiqamah. Meniti jalan yang lurus, yaitu agama Allah subhanahu wa ta'ala yang benar tanpa ada belok kanan dan kiri, mencakup semua amalan kebaikan, ketaatan, lahir maupun batin, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Berarti, istiqamah ini merupakan komitmen siap bertahan di dalam ketaatan dan ibadah. Berarti dari definisi ini saja sudah bisa kita pahami istiqamah merupakan bagian daripada ibadah. Istiqamah bagian daripada perintah syariat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya yang diabadikan dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirt. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegaklah engkau, kokohlah sebagaimana engkau diperintah. Jadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya dan juga merupakan perintah kepada umat beliau. Maka yang diperintah oleh Rabbul Alamin akan mendatangkan ridha-Nya. yang bersabar di atas istiqamah mendapatkan pahala. Dan ini pun juga merupakan perintah Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya. Dan Nabi SAW tidak mungkin memerintahkan kecuali kepada perkara yang baik. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ketika beliau sudah sampai di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا." Sampaikan kepadaku, beritahu aku satu ucapan, satu perkataan di dalam Islam. La as'alu ahanhu ahadan ghayra. Yang mana tidak akan kutanyakan lagi selain kepadamu. Beritahu kepada saya suatu ucapan dalam Islam yang aku tidak akan tanya lagi kepada selain engkau. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mewasiatkan kepada sahabat ini dengan kalimat yang singkat, padat. Qul, katakanlah, amantu billah thumma istaqim. Ucapkan aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beristiqamahlah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Beriman dengan rububiyahnya, beriman dengan uluhiyahnya, beriman dengan nama-nama yang baik dan sifatnya. Kemudian hendaknya engkau kokoh, sabar, tegak, istiqamah. Maka pada hadis ini ikhwan hafizakumullah menunjukkan kepada kita, istiqamah ini datangnya setelah iman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral sami'in rahimani wa rahimakumullah, secara umum istiqamah ini terbagi menjadi tiga macam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan tiga kriteria dari macam istiqamah. Yang pertama istiqamatu bil lisan, yang kedua istiqamatu bil qalb, yang ketiga istiqamatu bil arjan. Ini tiga jenis. Yang pertama istiqamah dengan lisan, berarti menjaga lisan kita dari ucapan yang tidak baik, menjaga lisan kita dari ucapan melenceng dari makna syahadat la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu yang maknanya, jangan sampai melenceng dari makna kalimat tersebut. D Dia bersyahadat dengan menggunakan lisannya. Dia pahami. Ini istiqamah dengan menggunakan lisan. Begitu pula dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arah lisannya. Dia berusaha untuk meluangkan waktu pada setiap harinya untuk bertilawah, berusaha untuk bersentuhan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula istiqamah dengan lisan melalui dakwah, menyampaikan kepada umat atas ilmu yang dia miliki dan bersabar di atas jalan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-istiqamatu bil-qalb, istiqamah dengan hati. Artinya dia selalu menjaga lurusnya niat. Senantiasa bersikap ikhlas. Jauh dari ujub, bergaya sombong. Bersih daripada riya untuk dilihat umat manusia dan dipuji mereka. Diselamatkan dari sifat sum'ah, sifat yang buruk. Ingin supaya didengar, ingin supaya dijadikan idola. Maka istiqamatu bil qalb ini menjaga lurusnya niat dan bersikap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula istiqamah dengan hati untuk selalu khusyuk dalam beribadah. Tuma'nina. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kembali kepadanya. Ini dengan hati. Kemudian yang ketiga adalah istiqamatu bil arkan. Kokoh dengan jiwa. Berarti terus-menerus melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dia bersabar ketika menunaikan sholat. Menunggu hingga tiba ibadah sholat ini berikutnya. Butuh kesabaran. Butuh mujahadah. Dan ini modalnya istiqamah. Dia mengerjakan ibadah puasa. Mengeluarkan zakat, menjalankan ibadah haji, berjihad fi sabilillah dan lain-lain. Ini istiqamah dengan jiwa. Dan ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Siapa yang tidak kenal dengan Bilal ibn Rabah? Budak hitam Nabi, budak hitam yang mulia. Karena keislaman beliau. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Sami'tu khaffan 'alaika fil jannati ya Bilal." Aku mendengar suara perompahmu, suara sandalmu di dalam surga. Seseorang yang keistiqomahannya langsung diuji. Ketika baru mendapatkan secercah hidayah. Diuji dengan jiwanya. Ketika kata Latta dan Uzza tidak terucap dengan lisan beliau, maka batu besar pun siap untuk menghimpit dadanya. kepikiran-kepikiran mundur. Malah semakin kuat untuk istiqamah berada di atas jalan hidayah. Sudah terpatri keimanan hanya mengeluarkan satu kata. Ahad, ahad, ahad, ahad. Sampai akhirnya orang kafir Quraisy pun kelelahan untuk menyiksa beliau. Mereka istiqamah dengan hati, mereka istiqamah dengan badannya. Bahkan nyawa menjadi taruhan mereka. Sebagaimana kisah Ammar bin Yasir, seorang pemuda miskin, termasuk golongan yang pertama memeluk agama Islam. Putra dari Sumayyah, seorang ibu, awwalu syahidah fil Islam, syahidah pertama dalam agama ini. Disiksa habis-habisan. Rasulullah SAW melihat penyiksaan tersebut dan berkata, sabran ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mawa'idakumul jannah. Karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Membuat Sumayyah sang ibu bertambah optimis. Bertambah tegar. Dengan wibawa iman yang dia miliki, senantiasa mengulang di hadapan mereka, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu benar. Kufar Quraisy pun putus asa sampai Abu Ja'al melampiaskan kemarahan tersebut dengan menusukkan tombak yang ada di tangannya. Sumayyah pun menemui kematian yang indah. Kematian di atas jalan istiqamah mempertahankan iman kepada. Sungguh mahal nilai sebuah istiqamah. Butuh kesabaran yang luar biasa. Dan ujian keimanan merupakan tes keistiqomahan. Tetap atau tidak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sang pembicara dan pendengar sebagai golongan mereka. Ini tiga pembagian istiqamah. Kemudian perkara yang berikutnya, Islam memberikan apresiasi yang amat sangat tinggi atas ibadah ini. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam keutamaan. Memberikan berbagai macam buah. Memberikan berbagai macam fadilah bagi umat manusia yang memiliki sifat tersebut. Kokoh, tegar, tegak, konsisten, persistensi. Komitmen di dalam agamanya. Kita singkat menjadi tiga keutamaan karena sempitnya waktu. Yang pertama, terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dari dua musibah ini, kesedihan dan kekhawatiran. kita baca surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Innal ladzina qalu, orang-orang yang mengatakan Rabbana Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kami, summa istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak berduka cita. Maka jaminan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan kecukupan rahmatnya, tidak menjadi orang yang takut dan berhenti. Bagi kaum yang senantiasa beristiqamah di atas Al-Quran, As-Sunnah, dan jalan salafu hadhihi ummah. Kemudian fadilah yang kedua, mendapatkan tujuan akhir dari umat manusia. Siapa di antara kita yang mau disiksa? Siapa di antara kita yang mau diadab? Semua ingin selamat. Dan di antara jalan yang mengantarkan kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjalankan aktivitas ibadah dengan penuh istiqamah. Kesemana kita tahu pahala surga menanti? Allah subhanahu wa ta'ala yang berjanji dalam surat Fussilat ayat 30-32. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita, summa istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, teguh di atas tauhid, teguh di atas al-haq. Apa balasan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Saling turun kepada mereka para malaikat dengan mengatakan, Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Jangan kalian takut pada akhirat yang akan kalian hadapi. Malaikat bersaksi kepada mereka, orang-orang yang beristiqamah, jangan kalian sedih dengan dunia yang kalian tinggalkan, baik itu anak, istri, harta, keluarga. Malaikat yang akan mengurusnya. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa abshiru. Kabar tentang bil jannati allati kuntum ta'adun, dengan surga yang telah dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala pada kalian. Allahu akbar, Allahu akbar. Keutamaan daripada istiqamah, Allah gantikan berupa jaminan surga. Oleh sebab itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika sampai pada ayat ini Fussilat 30-32, beliau berdoa, Allahumma anta Rabbuna, ya Allah, Engkau Tuhan kami, farzuqna al-istiqamah. Berikan anugerah kita berupa istiqamah. Maka kita pun di majelis ini, di kajian ini, di muhadarah ini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita rezeki berupa sabar, kekokohan dan istiqamah. Kemudian fadilah yang terakhir, yang ketiga, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, tapi berkesinambungan. Ini adalah istiqamah. Gak banyak, tapi terus. Dan ini merupakan amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Dari mana kita tahu? Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah." Amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintainya, ad-duamuha wa in qal, yang paling konsisten walaupun gak banyak, yang paling konsisten walaupun sedikit. Biasanya kalau sesekali langsung penuh, sesekali langsung banyak, akan muncul rasa malas. Tetapi sekian banyak amalan dia kerjakan dalam satu kesempatan kurun waktu yang sedikit, terkadang membuat seseorang bingung. Sebaliknya, amalan yang sedikit namun aja jadinya kontinu, maka akan terus meningkatkan semangat seorang mukmin. Untuk beristiqamah. Maka ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tapi berkesinambungan. Enggak banyak tapi kontinu. Kenapa kita sebutkan faedah yang ketiga ini dari fadilah istiqamah? Agar kita faham betapa berharganya ibadah tersebut. Kemudian yang terakhir sebagai penutup kajian kali ini, mahalnya nilai sebuah istiqamah, karena itu merupakan jalannya al-akhyar, orang-orang pilihan. Yang mereka diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu para anbiya, para siddiqin, para syuhada. Begitu pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau hidup di atas ketaatan, tumbuh di atas ketakwaan, istiqomah, dan ditutup dengan husnul khatimah. Bahkan ketika ajal menjemput beliau, semangatnya pun bertambah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, kana Rasulullah, dahulu Nabi alaihi salatu wassalam yukthir, memperbanyak, min an yakula qabla mautihi, untuk berucap berkata sebelum wafatnya, subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, dengan segala pujiannya, astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepada. Aisyah menukirkan kepada kita, ketika mendekat kepada ajal Nabi SAW, semakin banyak di dalam berzikir. Setiap bulan Ramadan, beliau membaca dan menghadirkan Al-Quran di hadapan Jibril satu kali. Wa fil amil ladhi mata fihi aradahu maratain. Di tahun ketika Nabi SAW wafat, dipaparkan kepada Jibril sebanyak dua kali. Rasulullah SAW biasa i'tikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan. Wa fi amil ladhi mata fihi i'takafa 20. Di tahun ketika beliau wafat, i'tikaf 20 hari meningkat. Itu juga merupakan jalannya murid-murid Nabi alaihi salatu wassalam yang melanjutkan tali estafet dakwah beliau, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka tumbuh di atas keimanan, menjaga dengan erat keimanan tersebut, kokoh, tegak, lurus, istiqamah, menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan ajaran nabinya sampai ajal menjemput mereka, ditutup dengan husnul khatimah. Kita tidak menyebutkan sahabat yang dikenal. Rajulun ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah bahkan tidak diketahui siapa namanya. Muqanna'un bil hadid. Orang ini sudah pakai baju besi, bersiap-siap untuk berperang. Waqad hadara fil al-ma'rakah. Pertempuran sudah dipanggil. Dan dia ingin bersama para sahabat. Dia ingin bersama para temannya dari kalangan kaum muslimin. Pemuda itu mendatangi Rasulullah sambil mengatakan, aslim au uqatil wahai Rasulullah, apakah aku harus masuk Islam terlebih dahulu, ataukah aku boleh langsung masuk ke dalam pertempuran? Kata dia, belum bersyahadat. Apakah boleh aku menemani teman-temanku dari kalangan Ahlul Madinah, penduduk kota ini, ataukah aku harus masuk Islam terlebih dahulu baru boleh berperang? Nabi SAW bersabda, aslim zumma tuqatil, masuklah Islam baru engkau bertempur. Fa aslama, pemuda itu masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan kalimat syahadah. Fa qatala wa qutila, pemuda itu pun gigih bertempur dan terbunuh pada peperangan tersebut. Disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, amila qalilan wa ujira kathira, amalan sedikit dikasih ganjaran yang besar, mati dalam keadaan husnul khatimah, bahkan dipersaksikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan pahala yang besar walaupun amalannya sedikit. Dan pemuda tersebut belum pernah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Allah tetapkan kebaikan bagi diri. Maka ikhwani, ma'asyiral sami'in, rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa berhati-hati. Hendaknya kita senantiasa memupuk iman dan kesabaran. Tidak ada manusia bebas mengucapkan keimanan tanpa diuji. Dan sekali lagi, ujian merupakan tes dari keistiqomahan. Oleh sebab itu, di banyak ayat yang senantiasa dibaca oleh para khatib ketika berkhutbah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wala tamutunna. Jangan kalian wafat. Jangan kalian tutup hidupmu. Illa wa antum muslimun. Kecuali kalian dalam keadaan muslim. Muqadun. Yang senantiasa ikut dan taat kepada garis-garis yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tetapkan. Maka kita berhati-hati daripada sifat malas, kebalikan daripada istiqamah. Ini pangkal mara bahaya. Dituntutnya seorang hamba dengan su'ul khatimah. Tidak ada satu pun di antara kita yang bisa menjamin. Kita hidup dengan penutup yang baik atau penutup yang buruk. Maka kuncinya adalah istiqamah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Inna rujla laya'malu bi'amali ahlin jannati ma yakuni nas. Seorang pemuda mengamalkan amalan penghuni surga atas apa yang dipandang oleh umat manusia. Mungkin dipandang masih dia sholat, zakat, ibadah haji, mungkin dia berangkat sehingga dia mendapatkan gelar pak haji atau tuan haji atau ibu haji. Dia menjalankan amalan-amalan penduduk surga. Summa yahtimu lahu bi'amali ahli jannah. Di akhir hayatnya ditutup dengan amalan penghuni api neraka. Fayadkhulu fiha. Dan dia dikategorikan sebagai penghuninya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar, ada seseorang yang beramal dengan amalan api neraka bermaksiat. Tsumma yahtimu bi amali ahli al-jannati fa yadkhuluha, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan penduduk surga dan dijadikan sebagai penghuninya. Maka banyak-banyak ikhwan hafizakumullah, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala as-sabat. Meminta senantiasa berada di atas taufik dan hidayah. Kemudian bersabar di atas jalan al-istiqamah. Karena redupnya istiqamah akan memadamkan lentera sunnah. Redupnya istiqamah akan mematikan ibadah, sehingga jalannya pun akan gelap gulita di dalam kubang syahwat dan syubhat. Padamnya semangat istiqamah mengundang badai futur, jenuh, bosan beramal yang sangat berbahaya bagi hamba. Tidak akan ada yang selamat dari ma'asyiral sami'in kecuali orang-orang yang telah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita husnul khitam dan memberikan kepada kita arti makna dari mahalnya nilai sebuah istiqamah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, ini ada beberapa